الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر على العسقلاني رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari sahabat Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sajadta, apabila engkau sujud, fadu' kafaika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa' dan angkatlah mirfaqaika, kedua sikumu, kedua siku. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, taqaddama anna al-kaffain min a'dha'is sujud. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, sesungguhnya al-kaffain, dua telapak tangan, termasuk dari anggota-anggota sujud. Allati umiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi ayyasjada 'alaiha, apabila beliau bersujud di atas kedua telapak tangan tersebut. Fala budda man wada'a al-kaffaini 'ala al-musalli halat as-sujud, maka seseorang yang meletakkan kedua tangan tatkala ia salat, yaitu halat sujud, dalam keadaan sujud. Qala lakin innama yad'u al-kaffain faqat, akan tetapi sesungguhnya yang diletakkan tersebut adalah kedua telapak tangan saja. Wala yad'u dhira'ain, dan tidak meletakkan kedua lengan. Wa yaftarisu, kemudian ia beriftiras. Beriftiras itu artinya melantaikan tangan itu. Melantaikan tangan artinya tangan itu disentuhkan ke tangan. Jadi kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika seseorang itu sujud, yang diletakkan ke lantai itu hanya kedua telapak tangan dari anggota-anggota sujud, yaitu tangan. Dari anggota sujud tangan itu yang diletakkan di lantai itu hanya telapak tangan. Adapun zira'ain itu dari sini sampai ke sini, dari pergelangan tangan sampai siku. Wala yadu' itu tidak diletakkan di lantai. Paham ya? Jadi yang diletakkan di lantai itu dua telapak tangan. Adapun dari sini, dari pergelangan tangan sampai siku, tidak diletakkan di lantai. Tidak diletakkan di lantai. Wayak tarisu, dan tidak kemudian disandarkan ke lantai. Paham ya? Iftiros. Orang iftiros itu kan kakinya nempel ke lantai. Nah, tangannya ini tidak iftiros. Tidak melantai. Ya, tidak melantai. Tidak melekat di lantai. Lengannya ini. Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil firas as-sab'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang sedang sujud melandaikan tangannya seperti as-sab', binatang buas. Binatang buas kalau dia dalam keadaan harimau, tahu harimau? Singa, tahu singa? Kalau dia sedang mendeprek gitu kan, ininya melantai kan gitu. Nah itu. Seperti binatang buas. Au iftiras al-kalb, atau seperti iftirasnya anjing. Ya, anjing kan begitu. Anjing kalau sudah kenyang dia, lalu apa, agak di tanah begitu, nah kakinya itu kan nempel sudah. Bisa dibayangkan ya? Pernah lihat anjing kan? Qala fa kana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau bersujud, wada'a kafaih, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya, wa rafa'a dhira'aih, dan kemudian mengangkat kedua, ya, mengangkat kedua lengannya. Jadi orang sujud, yang diletakkan kedua telapaknya. Ada orang yang sujudnya begini. Nah, ini salah. Karena apa? Karena dia mengiktirafkan kedua lengannya ini. Sujudnya begini. Ini salah. Yang melekat di lantai telapak tangan. Adapun siku sampai pergelangan tangan tidak melekat di lantai. Paham ya? Ini bisa dilihat seperti ini. Jadi tidak begini, tapi begini. Qala fadhira'anu yurfa'an wa yujafiyan anil jambain anil janibain kama sabab, maka dua lengan diangkat dan kemudian direnggangkan tidak kemudian menahan ke dua lambung ini, dua perut ini, dua bagian perut ini. Tidak kemudian di menahan gini, tapi direnggangkan. Qala falau iftirasuhuma, dan seandainya iftiras melantaikan kedua lengannya alal ard, ya, ke bumi atau ke lantai, kana dzalika makruhan manhiyan anhu, maka itu hukumnya makruh dan terlarang. Jadi makruh di sini adalah makruh yang manhian dan sebuah apa, perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci dan dilarang. Dibenci dan dilarang. Ini hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ini menggambarkan tentang tata cara bersujud, khususnya dalam permasalahan di mana posisi tangan sujud, ya, tetapi yang dibicarakan tangannya, ya. Bukan sujud itu bukan yang dibicarakan dahinya, hidungnya, wajahnya, bukan, Karena yang bagian wajah sudah dibahas pada hadis yang sebelumnya, hadis beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang yang dibahas adalah sujud, bagaimana posisi tangan. Sujud bagaimana posisi tangan. Qala wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza raka'a farraja bainal asabi'i wa idza sajada dhamma asabi'ahu rawahu al-Hakim. Kemudian hadis dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujri radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia menceritakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, apabila beliau ruku, farraja baina asabi'ihi, maka beliau merenggangkan jari jemarinya. Apabila dalam keadaan ruku. Wa idza sajada, dan apabila dalam keadaan sujud, dhamma asabi'ahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam dhamma, merapatkan. Ya. Merapatkan, melekatkan asabi'ahu, jari jemarinya. Jadi kalau dalam keadaan ruku, jari jemarinya dibuka. Jadi dia seperti mencengkram, nutup, dibuka. Nah, ini posisi dalam ruku. Jari jemarinya tidak begini, tetapi dibuka. Nah, kalau dalam sujud, dia rapat. Posisi jari jemarinya rapat. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila sujud, maka jari jemarinya dirapatkan. Penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qala hadzal haditsu fihi sifatun wada'a asabi al-yadain tirku' was-sujud. Hadis ini menjelaskan tentang sifat, cara ataupun kaifiat, tata cara meletakkan wadu'a asabi, meletakkan jari jemari al-yadain, jari jemari dua tangan, fir ruku' was sujud, ya, saat ruku' dan saat sujud. Qala faqad kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza raka'a, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, farraja, beliau renggangkan baina asabi'i, antara jari jemarinya. Bima'na annahu yalqamu kullayat rukbatan wa yufarriju baina asabi'iha. Maknanya farraja baina asabi'ah, yaitu mencengkramkan tiap jari-jari yang ada pada tangan tersebut, rukbatan, pada lutut, ya. Wa yufarriju, kemudian merenggangkan baina asabi'iha, kemudian merenggangkan kedua jari jemarinya, kedua jari jemari tangan. Jadi mencengkramkan, meletakkan jari jemari ini pada lutut, kemudian jari jemarinya terbuka, tidak rapat. Itu posisi ataupun letak keadaan tangan ketika ruku. Qala fahadhihi hiya sunnah. Fahadhihi hiya sunnatu, ini adalah merupakan bentuk sunnah. Qala wa idza sajada wa du'a kafaihi 'alal ard, Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya alal ard, di lantai. Saya terjemahkan ardun, di lantai. Wa dhamma asabi'ahu, kemudian merapatkan jari jemarinya. Fa'alsaku ba'duha biba'din, kemudian merapatkan bagian jari satu dengan jari yang lainnya. Min ajli, kemudian antatajahu kulluha ilal qiblah, kemudian mengarahkan jari jemari seluruhnya yang rapat ini diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Jadi ketika sujud, telapak tangan kita rapat, diletakkan ke lantai, posisinya semua menghadap ke arah kiblat. Qala fa hadhihi ya sunnatu allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha. Inilah yang disebut dengan sunnah. Sunnahnya adalah demikian, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakannya. Fa asabi'al yadain fir ruku' tufarrij, maka jari jemari kedua tangan ketika ruku' ia direnggangkan. Wa fis sujud, adapun ketika sujud, yudammu ba'tuha ila ba'd, dirapatkan satu jari dengan jari yang lainnya. Wa tawajjahu rukusuha ila al-qiblah, dan kemudian diarahkan, ya, ujung-ujung jari jemari itu diarahkan ke arah kiblat. Ya. Hadis Wa'il bin Hujr ini yaitu membicarakan tentang posisi jari, posisi tangan ketika ruku dan posisi tangan ketika sujud. Ya. Lebih terinci lagi. Paham sampai di sini ya? Kalau ruku, jari jemarinya direnggangkan, dibuka. Kalau sujud, jari jemarinya dirapatkan. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menukilkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat mutarabbian dalam keadaan duduk bersila. Mutarabbian, nanti ada penjelasannya. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, atarabbu' ma'nahu, atarabbu' ma'nahu yukhalifa baina saqai, menyilangkan kedua betis. Orang duduk sila, coba ada yang duduk sila. Semua disilangkan ya. Betisnya disilangkan kan? Nah, itu posisi atarabbu', artinya sila itu duduk bersila, ayu khalifa baina saqai, menyilangkan kedua betis. Fayadau ahadahuma alal akhar, yang satu betis diletakkan pada betis yang lainnya. Enggak perlu penjelasan, langsung praktek aja, langsung sila. Wa yaj'alu qadamahul yumna tahta fakhidahul yusra, maka kemudian kaki yang kanan akan berada di bawah paha yang kiri. Wa yaj'alu qadamah al-yusra tahta fakhidahul yumna. Ya, kemudian kaki yang kiri akan berada di bawah paha yang kanan. Ya. Wa yajlisu ala maq'adati, kemudian ia duduk di atas pantatnya. Paham ini? Duduk bersila. Wa qad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian ini di dalam salatnya. Lamma ajaza 'anil qiyam, ketika beliau dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemah untuk menunaikan salat sambil berdiri. Artinya beliau tidak ada uzur. Ada uzur tidak menunaikan salatnya, tidak ditunaikan dengan berdiri. Qala bisababi suqutuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil farasi wa intikaka qadamuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau terjatuh dari kuda sehingga kemudian kakinya ya namanya terjatuh lepas. Dari jatuh itu, ya. Qala fa idza shalla jalisan, maka kemudian beliau pun salatnya dengan duduk. Fil faridati, ketika menunaikan salat fardu. Salat fardu itu artinya salat wajib yang lima waktu itu, ya. Li udhrin, karena ada uzur. Jadi karena ada uzur. Jadi ini ada sebabnya, karena kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, sehingga sholatnya dilakukan dengan duduk. Nah, posisi duduknya yaitu dalam keadaan bersila. Jadi kalau sholat sambil duduk, maka posisinya sila, bukan iftiros atau tawarruk. Ya, iftiros itu seperti tahiyat dua rakaat. Posisi duduknya tidak begitu, ya, tidak tawaruk atau tidak seperti posisi duduknya ketika mau salam, ya, 4 rakaat mau salam misalnya, tidak seperti itu. Tapi posisi duduknya ketika sholat sambil duduk itu posisinya bersila. Tentunya itu kalau mampu bersila, ya. Kalau kecelakaannya kakinya misalnya nggak bisa ditekuk, ya jangan sila. Ini hanya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat dalam keadaan duduk. Dan duduknya mampu dengan bersila. Qala awfil nafilah, atau sholat dalam keadaan sholat nafilah. Sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Walau li ghairi udhrin. Nah, kalau sholat nafilah, sholat-sholat sunnah, walaupun tanpa udhur, boleh sambil duduk. Walaupun tanpa uzur, boleh sambil duduk. Tetapi apa? Pahalanya hanya setengahnya. Pahalanya hanya setengah. Qala fa innahu yustahabbu ayyakuna mutarabbian. Karena sungguhnya disukai posisi duduk, posisi sholat ketika duduk itu adalah mutarabbian. Dalam keadaan bersila. Fi halatin qu'udihi al-muqabil lil-qiyam, yaitu dalam keadaan ia duduknya itu yang mengarahkan kepada seseorang untuk bisa berdiri. Amma fi halati sujudi, adapun dalam keadaan sujudnya baina sajadatain. Kalau ketika sujudnya, ya. Jadi ini yang dimaksud muqabil lil qiyam itu posisi seseorang kalau sholatnya berdiri, itu posisinya berdiri, maka kalau sholat duduk, duduknya dalam keadaan apa? Bersila. Paham ini? Jadi posisi bersila itu berarti dia sedang, kalau berdiri, kalau dia sholatnya tidak duduk, berarti sedang berdiri. Nah, kemudian ada posisi dia sujud dengan sajadatain, dengan dua posisi duduk, dua posisi ketika sujud. Apa posisinya? Yaitu ketika kaki itu dalam keadaan apa? Iftiros. Nah, kalau begini berarti dia sedang baca Al-Fatihah, baca surat, ya kan? Nah, ketika Nabi sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, posisinya seperti biasa. Tidak sila. Paham ini? Ini penjelasannya Asy-Syaikh Shaleh Al-Fauzan. Fi halati sujudihi baina sajadatain. Dalam posisi keadaan sujudnya, beliau duduk di antara dua sujud tersebut. Qala wa qu'uduhu fi tasyahudain. Beliau duduk dalam posisi tasyahudain, bersyahadat itu, yaitu duduk iftiras. Qala fa hadza sabaq annahu yakunu taratan muftarisan wa taratan yakunu mutawarrikan. Kadang-kadang beliau posisinya iftiras, kadang-kadang posisinya tawarruk. Ya, tawarruk itu artinya kaki kirinya dikeluarkan. Kalau iftiras, kaki kirinya diduduki. Iya. Nah, kadang-kadang demikian, kadang-kadang tawarruk. Kadang-kadang iftiras, kadang-kadang tawarruk. Itu posisi ketika seseorang mengalami ataupun ada uzur untuk tidak bisa menunaikan sholat sambil berdiri. Berapa menit lagi? Tiga menit lagi. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.